bagi mereka atas punya ini gangguan yang mereka lancarkan pada Nabi, karena orang-orang Bani Israel tidak punya adab kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala bersifat tidak beradab. Nah, wahum ya'lamuna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Isa adalah utusan Allah. Mereka melihat tanda-tanda kenabian beliau, zat yang Allah berikan kepada beliau. Lima tu'udhunani. Mengapa kamu menyakiti aku? Bil aqwal wal afal. Dengan pun kadang kami dimusyairkan dalam riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sifat pemalu lebih terlihat mungkin ke tangan. Sampai Allah murka Allah beliau dan mereka melihat Allah. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Padahallah Rasul Allah yang diutus kepada kamu. Jadi seharusnya kedudukan seorang rasul seperti disebutkan oleh Syekh di sini wa rasul min haqqihi al-ikram. Wal-i'zam wal-inqiyad bi-awamirihi wal-ibtidar li-hukmihi. Nah, dan hak Rasul, diantaranya adalah dimuliakan, diatuhi, ditunduk, ditaat semua perintah beliau, dan bersegera menjalankan hukumnya. Berita-beritanya dibenarkan. Nah, bahkan didahulukan, Bang. Seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW juga, terhadap hak beliau. Bahkan Allah ya Rasulullah menyebutkan yakni keimanan itu tidak sempurna sampai menjadikan beliau lebih dicintai dari siapapun yang mereka cintai. Nah, dan tentu lebih juga didahulukan dari siapapun yang mereka hormati perkataannya. Dan lebih, tidak boleh untuk disakiti. Lebih tidak boleh untuk ditentang. Sehingga mereka bahkan sampai, jadi saking mulianya Allah pun mengkhususkan istri-istri beliau tidak boleh dinikahi sepeninggal beliau. Bahkan itu ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah SAW bagaimana mereka menghormati beliau, mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW sampai setiap kali beliau membuang ludah itu tidak jatuh ke tanah. Mereka berebut untuk mengambilnya. Nah, bahkan mereka sampai dikatakan tidak, kalau kamu tanya kepada saya tentang wajah Rasulullah, saya kenapa? Karena melihat Rasulullah SAW, karena hormat. Ini sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya sikap seperti itu, bahkan juga ajaran-ajaran beliau. Nah, apa yang beliau larangkan kepada mereka, segera melakukannya. Di antara sini, Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya, La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu berlebih-lebihan dalam memujiku, menyanjungku, menghormatiku, sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung ataupun memuji Nabi Isa, sehingga melepaskan beliau alaihi salam dari kedudukannya sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Dilepaskan dari kedudukan yang sangat mulia yang diberikan Allah kepada beliau alaihi salam. Ini bukan hanya ini terhadap pribadi beliau, juga terhadap yang lain. Nah, masalah itra, pujian, sanjungan. Nah, ini terhadap Rasulullah SAW tidak boleh, apalagi kepada selain Rasulullah SAW. Baik itu dengan perbuatan, baik itu dengan sikap, baik itu dengan ucapan. Nah, Rasulullah bahkan menyuruh kita untuk naburkan pasir kepada mulut orang-orang yang suka memuji. Apalagi kadang-kadang karena pujian-pujian itu belum tentu seperti benar. Seperti yang ada pada orang tersebut. Nah, diingatkan oleh Rasulullah SAW supaya menaburkan pasir. Dan sesungguhnya juga orang-orang yang muji-muji seperti itu. Itu seperti dikatakan oleh Rasulullah, menyembelih saudaranya. Menyembelih saudaranya. Kalau dengan pisau menyembelih, maka tumpah darahnya, sudah selesai. Nah, tapi kalau dengan pujian, sikap paling berlebihan, itu bukan membunuh orangnya. Dia mati, terkubur, tapi apa? Membunuh pribadinya. Nah, dia mungkin masih berjalan, ya. Tapi dia sudah mati, kehilangan, bukan dirinya sendiri. Akibat pujian, dan itu membuatnya tertipu. Nah, dan ini ditakuti oleh para salafun salih. Nah, pujian, sanjungan, sikap orang-orang yang berlebihan. Nah, ya. Nah, apalagi seperti dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang sering mengingatkan ya banyak nasihat-nasihat beliau, fatwa-fatwa beliau untuk para hadanatul qura. Nah, beliau mengingatkan dengan sungguh-sungguh apa namanya bagaimana para yakni beliau bersikap terhadap muridnya. Ada yang datang nunggu apa keluar dari rumah kemudian berjalan mengikuti. Itu pun beliau sekarang. Nah, beliau sekarang datang dia juga mengingatkan kalau kalian mau berteladan, kalau kalian mau mengikuti, ikutilah orang-orang yang sudah mati. Ikuti orang-orang yang sudah mati, sudah jelas punya keteladanan, punya jasa kepada Islam dan muslimin, ibadahnya kepada Allah bisa ditiru, akhlaknya, karismanya bisa diikuti, diteladani. Itu yang diikuti, bukan orang yang masih hidup. Kata beliau radhiyallahu anhu, orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Hatinya lemah. Mungkin dia apalagi kalau misalnya seperti kita sekarang ini mudah tergelincir. Jangankan kita ini mereka yang budak sinyiran. Seperti pun yang Ustaz Kibar sekalipun, bahkan ulama. Ulama pun tuh mengkhawatirkan yang demikian. Maka mereka mengingatkan untuk yang kita tidak bersikap berlebihan. Bahkan Syarobi juga sering bahkan dalam beberapa mereka juga mengingatkan para talabah itu tidak berlebihan memuji beliau. apalagi tingkatan kita, ya tingkatan kita yang banyak kekurangannya jelas jauh. Makanya diingatkan juga oleh Rasulullah, Wallahu hasibuh kalau kamu mau memuji. Mudah-mudahan demikianlah. Dan ini itu pun juga kita diingatkan untuk pada batas tertentu. Dan boleh dengan kalau kita terap, jangan salahkan kalau misalnya diperlakukan ada yang memuji orang lain kemudian disiram mulutnya dengan pasir, jangan salahkan. Rasulullah yang nyuruh. Rasulullah yang nyuruh siram mulutnya dengan pasir, disiram dengan pasir supaya dia tahu itu tidak pada tempatnya. Dan bahkan itu menunjukkan bukan mencintai saudaranya, menyembelih, mematikan. Mematikan, membunuh saudaranya, bukan orangnya disembelih mati hilang, tapi pribadinya sudah hilang. Tidak lagi menjadi dia yang sesungguhnya sebagai seorang hamba Allah, seorang manusia yang penuh dengan kekurangan. Wal inqiyad bi awamirihi wal ibtidar li hukmihi, dan bersegera kepada hukum-hukumnya. Wa madiyatur rasul, dan adapun menyakiti rasul, alladhi ihsanuhu ilal khalqi fawqa kulli ihsan, ba'da yang kebaikannya pada seluruh manusia itu di atas setiap kebaikan, yakni setelah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa fi ghayatil liqa wa qahah wal jara'ah waz zaik. Ini kalau mengganggu, menyakiti rasul itu pada betul-betul puncak yang sangat jelek dan kebelancangan dan bentuk yang zaid anis siratul mustaqim, penyimpangan dari jalan yang lurus. Rasul yang sallallahu alaihi wasallam, apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad, yang Rasulullah mengatakan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum, sangat berat beliau tanggung apa yang menyusahkan kamu. Harisun alaikum, betul-betul antusias untuk kamu mendapatkan kebaikan. Ansahun nas bin nas, arhamun nas bin nas, ini beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat peka, yang sangat yakni susah hatinya melihat kesulitan-kesulitan yang menimpa kaum mukminin. Ini yang dirasakan juga oleh beliau. Dan kalau ketika orang itu menyakiti beliau, bahkan dengan ucapan, dengan sikap, itu tidak layak. Apalagi dengan perbuatan yang terang-terangan. Misalnya apa, sampai dapat teguran para sebagian sahabat yang ketika itu punya niat, kalau nanti Rasulullah meninggal, dia akan menikahi salah seorang istrinya. Tidak boleh. Dilarang oleh Allah. Maka di awal-awal ayat itu surat yang Al-Hasyr itu Allah sudah menyebutkan wa azwajuhu ummahatukum. Ibu istrinya adalah ibu bagi kaum mukminin. Sehingga sebagaimana kedudukannya walaupun dia bukan mahram, tidak boleh kita memang mungkin melihatnya dalam keadaan berduaan dengannya, tapi dia kedudukannya adalah para istri Rasulullah itu adalah ibu bagi kita. Sebagaimana ibu kita. Kita boleh berbincang bertanya kepada beliau, minta. Wa zair anis siratul mustaqim alladhi qad alimuhu wa tarakuhu, yang itu sudah mereka ketahui bahwa ini menghormati beliau alaihi salam, memuliakan beliau, itu merupakan jalan yang lurus dan mereka sudah tahu, lalu mereka meninggalkannya. Nah, ini Zaid menyebutnya, penyakit-penyakit bibit-bibit yang seperti ini membawa orang itu kepada kesesatan. Walihada qala, nah setelah mereka falam mazabu, kata Allah, setelah mereka betul menyimpang, sudah tahu jalan yang lurus, sudah tahu menyakiti Rasul itu tidak layak, tidak boleh dilakukan, maka ai insarafu anil haqqi biqasdihim, yakni artinya zahu, mereka berpaling dari al-haq dengan sengaja, dengan niat. Azarallahu qulubahum, maka Allah selewengkan sekalian, Allah membelokkan sekalian hati mereka. Uqubatan lahum ala zaghim alladhi ikhtaruhu li anfusihim wa raduhu billah. Yani sebagai hukuman bagi mereka atas penyimpangan mereka yang mereka pilih sendiri. Nah, artinya sudah tahu mereka berbuat seperti itu tidak layak, lalu mereka lakukan, akan Allah gelincirkan. Allah ikuti apa yang mereka inginkan. Seperti di dalam surah An-Nisa. Nah, ketika Allah menjelaskan kepada kita, "Wa may yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Ini ancaman. Ya, ancaman buat orang-orang yang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk. "Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin," dan dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang beriman, bukan jalannya para sahabat. Nah, baik dalam segala hal. Baik itu dalam hal yakni berakidah, bermanhaj, bermuamalah, berakhlak, menyikapi orang lain juga, dan termasuknya seperti ini, apa namanya, berlebih-lebihan memuji yang para salaf tidak suka dan selalu mereka berusaha menghindar, kemudian dia menyimpang dari jalan mereka, nuwallihi ma tawalla, Allah palingkan, kami palingkan dia kepada apa yang dia pilih, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ini sudah ancaman dan peringatan. Nah, sehingga apa-apa yang tidak layak, sikap-sikap ta'asubiyah, kita terlalu apa namanya, kemudian kultus terhadap individu yang bukan Rasulullah, hatta kepada para a'immah kibar yang ini sudah kita yang sudah diingatkan oleh mereka. Nah, yang Syekh Rabi pun tidak suka, tidak senang dipuji, ya, kemudian apa namanya, yang berlebihan. Nah, kemudian dilakukan juga seperti itu terhadap beliau dan yang lain-lainnya, itu ada ancaman dan peringatan yang dari Allah. Nah, dan biasanya kalau yang orang yang seperti ini kadang-kadang nantinya dia mungkin memuji-muji tapi tidak diiringi dengan sesuatu yang tidak ada pada orang tersebut. Nah, itu menjadi apa? Kalau suatu ketika, dan ini sudah teruji, disebutkan juga para ulama, dia akan berani untuk menyebutkan hal-hal yang jelek, yang cacat, yang tidak ada pada orang tersebut. Ya. Diingatkan atau oleh Syekh Ubed atau yang lainnya menyebutkan mungkin kalau orang itu sudah memuji orang lain dengan yang tidak ada padanya, dia akan nanti kalau celaan itu yang tidak ada padanya juga dia akan keluarkan. Nah, qala walam yuwaffiqhum Allahu lil huda, Allah tidak akan memberikan taufik untuk mereka kepada petunjuk. Li'annahum la yaliqu bihimul khair, karena tidak layak mereka mendapatkan kebaikan. Ini yang lebih beratnya. Nah, sehingga kita dilepaskan dengan diri kita, ya, dengan kepandaian kita, dengan kecerdasan kita, apa mau kita. Jadi tidak diberi taufik oleh Allah. Apa yang dilakukannya itu digiring untuk menyalah, menyelisihi, menyimpang. Nah, wala yaslihuna illa lisyarr, dan tidak layak, tidak pantas kecuali untuk kejelekan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang keluar dari ketakwaan tapi dia tinggalkan. Makanya di awal Allah sebutkan falam mazahu azaqallahu qulubuh, sudah ada petunjuk tapi dia lebih memilih kepada kesesatan, maka sekat. Nah, makanya di dalam ayat ketika mereka menantang tidak mengikuti apa yang dituntunkan cara beragama salafun salih, Allah sebutkan Allah sekali ya nuslihi jahannam dan wallihi matawalla, kami beri dia pilihan, kamu dan yang seperti dan akan dimasukkan ke dalam jahannam. Itu ketika ada zat dalam hati Allah sekalian, dia akan Allah selewengkan, dan Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang keluar dari ketaatan. Sudah dia tahu itu adalah shiratal mustaqim, jalan orang-orang yang beriman. Ini tentunya dia setelah dia tahu membaca, mendengar, tapi dia masih lakukan hal yang menyimpang dari jalan wallihi matawalla. Nah, itu kita pribadi, kita ukur diri kita. Kita ukur keadaan kita dan keluarga. jangan untuk orang lain. Nah, apa yang kita lakukan terhadap kemaslahatan untuk diri kita di akhirat? Nah, kita sudah membaca, kita sudah berbuat, sudah artinya mendengar, mencari, nah, kemudian nah, masih seperti itu, ya. Nah, ini diselewengkan oleh Allah. Jangan andalkan diri kita. Kita ini enam, khuliqal insanu dha'ifa, lemah. Dan Allah sebutkan dengan kita dalam dzaluman jahula, zalim dan jahul. Jangan mengandalkan diri kita, minta petunjuk kepada Allah. Tanya, benarkah yang saya lakukan ini? Jadi orang yang mengoreksi dirinya sendiri, benar yang saya lakukan ini terhadap dakwah, terhadap orang yang dimakan, diustadkan, nah, yang dijadikan murabbi, sikap saya benarkah atau tidak? Selalu kita koreksi. Nah, kalau sesuai dengan salaf, bersyukur pada Allah. Allah beri taufik. Dan itu kalau memang diberi taufik oleh Allah, jalan nak masukkan yang baik lagi, yang terus kebaikan. Nah, kalau misalnya nyala kemudian diulang, diputar lagi memorinya, apa yang kemarin dilakukan seperti ini, menurut dia sudah betul. Kok jadi begini? Nah, ya, kok jadi begini? Itu menunjukkan ada yang halal. Itu kita tidak diberi, mungkin tidak diberi taufik oleh Allah. Ada cara yang salah yang terselip di dalam niat kita ataupun cara kita lakukan. Qala alladzi lam yazal fisqu wasfan lahum, yang terus menerus kefasikan itu menjadi sifat bagi mereka. Laisa lahum qasdun fil huda, tidak ada sama sekali niatnya untuk jadi petunjuk. Nah, kalau dia memang cari petunjuk, Allah bimbing, ya. Walladzina hadau zadahum huda wa atahum taqwahum, orang yang ini ihtadau, dia dapatkan keterangan, penjelasan, dia terapkan, dia terima, dan dia perbaiki dirinya dengan petunjuk tersebut, zadahum huda, Allah tambah petunjuk itu, Allah tambah hidayah bagi dia, Allah bimbing terus. Nah, Allah berikan ilmu dia untuk mencari kesempatan, untuk mencari ilmu, paham dia agamanya, dia terapkan. Nah, wa atahum taqwahum, Allah berikan dia takwanya, terjaga dia. Dia tidak akan dilepaskan oleh Allah dalam setiap menghadapi persoalan. Ini jaminan dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi kita kadang-kadang lupa kalau bahwa ayat ini itu bukan dari penilaian itu dengan nafsu dan akal kita. Barangkali kita diberikan oleh Allah jalan keluar itu bukan karena kita takwa, tapi karena kepandaian kita, karena kecerdasan kita, dilepaskan oleh Allah. Akhirnya apa? Setelah berikutnya akan timbul halal lagi. Nah, ada sesuatu yang kurang, ada yang sesuatu yang salah, ada yang sesuatu yang tidak benar dilakukan. Nah, harta tidak barokah, jalan keluar itu pun bukan karena taufik dari Allah. Nah, kita periksalah diri kita. Kita manusia dzaluman jahula. Kita manusia adalah dha'ifa. Kita dikatakan oleh Allah khuliqal insanu min ajal. Maka kalau kita ingin mendapatkan nanti yang kita lakukan setelah kebaikan berikutnya, minta petunjuk kepada Allah. Tundukkan hati kita untuk tidak menjadi penentu. Nah, dalam artian, kalau misalnya kita masih misalnya berbuat maksiat, masih dalam keadaan seperti itu, kemudian kita merasa itu adalah taufik, hati-hati. Nah, kita meminta pertolongan kepada Allah, betul-betul untuk itu dibimbing oleh Allah, sehingga kita melakukan halal apalagi dalam urusan dakwah, itu tidak menimbulkan kerusakan. Nah, qala wa hadhihi al-ayatul karimah tufidu anna idlal Allah li ibadihi laysa zulman minhu. Naam. Bahwa ini menunjukkan bahwa ayat yang mulia ini memberikan faedah kepada kita bahwa Allah menyesatkan seseorang itu bukan karena Allah zalim, karena hidayah itu milik Allah. Dalalah, kesesatan itu pun juga di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki sebagai fadlan, yakni kalau hidayah itu sebagai karunia dari Allah. Dan kalau sebagainya kezaliman, kesesatan itu sebagai hikmah dari Allah. Nah, itu tadi. Ada yang mungkin dia tidak pantas untuk menerima hidayah sehingga diganti dengan kesesatan. Mungkin dia tidak mensyukuri nikmat ilmu yang diberikan padanya pertama kali. Nah, nikmat iman. Akhirnya diselewengkan. Falam mazahu azaballahu qulubahu. La hujjatan lahum alaihi. Tidak ada hujjah bagi imbak manusia terhadap Allah untuk menyalahkan. Ya Allah, kenapa kamu sesatkan saya? Padahal saya sudah mau baik. Barangkali hati kita tidak sungguh-sungguh untuk mendapatkan huda. Nah, wa inna madzalika bisababin minhum. Allah menyesatkan itu juga sebabnya adalah dari dirinya sendiri. Fa innahumul ladzina aghlaqu la'anda anfusihim babal huda. Karena mereka yang menutup, mengunci, menghalangi dirinya dari pintu-pintu petunjuk. ba'dama arafuhu, setelah mereka tahu. Ini yang bahaya. Kita sudah tahu sikap yang benar terhadap ada yang demikian. Ya, sikap yang salah seperti apa? Yang salah ini jangan salahkan ketika kita tergelincir jejak kita, ketika kita menyatakan apa namanya dikritik orang, disalahkan orang, dicela orang. Nah, jangan disalahkan. Fala tahumanna illa nafsak. Celalah dirimu sendiri yang mengambil. Sudah tahu yang benar ini, kamu pilih yang jalan yang itu. Fayujazihim ba'da dzalika bil idlal. Maka Allah balasi mereka setelah itu dengan penyesatan. Allah selerengkan mereka. Wazair. Penyimpangan. Alladzi la hilata lahum fi daf'ihi, yang tidak ada bagi mereka kekuatan, upaya untuk menolaknya. Kalau sudah, Allah sesatkan. Wa taqlibul qulub uqubatan lahum, dan Allah balikkan hati mereka. Nah, Allah balikkan hati mereka. Wa adlan uqubatan lahum wa adlan minhu bihim, dan itu merupakan keadilan bagi Allah terhadap mereka. Kama qala ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarhum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Ini sebab awal. Ketika mereka dipalingkan, disesatkan, dijauhkan hati mereka dan penglihatan mereka diperselewengkan, itu karena mereka tidak beriman sejak awalnya, tidak menyambut dan tidak mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka dalam kesesatan dan kebingungan. Nah, ini yang kita hindari. Maka kalau mereka betul walladina hadau, betul mereka menerima petunjuk tersebut, mereka amalkan. Ya, mereka amalkan petunjuk tersebut, ilmu yang mereka dapatkan, sedikit mereka tahu, kemudian mereka amalkan, zadahum huda. Allah tambah ilmu tadi. Allah betul-betul tambah. Dan Allah berikan dia takwa. Sehingga dia ketika dalam ini setiap masalah, dalam urusan pribadi dia dan keluarganya, dalam muamalahnya, manhajnya, dakwahnya lebih-lebih, dia akan dibimbing oleh Allah. Ya, dia akan dapatkan taufik untuk mengislah, untuk memperbaiki, bukan mengifsad, untuk merusak. Nanti antum jamin dan antum lihat sendiri, ya. Nah, di kenyataan yang dalam sejarah, ya, bagaimana para khulafaur rasyidin, nah, bahwa Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah, karena mereka melakukan semua itu dengan takwa. Nah, peperangan pun yang terjadi pun peperangan bukan karena hawa nafsu, mereka betul-betul dibimbing oleh Allah. Walaupun jihad yang satunya salah, tapi itu berumumnya ini selalu tetap. Dan akhirnya kita dapatkan di dalam sejarah Amul Jamaah tahun persatuan, dan bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian memerintah sebagai raja bagi kaum muslimin, betul sangat. Dan ini teman ya, ini seperti yang dikatakan orang-orang yang sayang terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita, jauhkan kita dari Zaid. Nah, kita yang penting kita tuh berani tunduk sebagai anak Allah ini kan ihtadaw, siap untuk menerima petunjuk itu walaupun kita kadang-kadang enggak cocok dengan selera kita, nafsu kita, akal kita, kita tundukkan, Allah akan pasti tambah. Pasti Allah akan tambah. Walladzina hadau zadahum huda. Allah tambah hidayah tersebut dan Allah atahum taqwa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah.